fi'lu amilin fi wa yuqaddaru ba'da fi'lun amilun fi syurakaikum wa taqdiru fa'ajmi'u amrakum bihamzati qat'in wajmi'u syurakaikum bihamzati waslin lima taqarrara min annahu yuqal jama'atu syurakai wa ala hadha fal mithalul madhkur la yakunu mimma yata'ayyana fihi an-nasbu 'ala al-ma'iyyah wa huwa ma rajjahahu jam'un wa qad tarajjahu ay an-nasbu mafulan ma'ah 'ala al-'asfi li amrin sina'iyyin nahu qumtu wa zaidan binasbi zaidan 'ala annahu mafulun ma'ah wa huwa arjahu min raf'ihi adafan 'ala damirin ala damir al-mutakallim li anna al-atfa ala damir rafi al-muttasili la yahsun illa ba'da tawkidihi bidamirin munfasilin nahu laqad kuntum antum wa aba'ukum aw ba'da al-fasli bainahuma bi ayyi fasilin kana nahu ma asyraqna wa la aba'una fa aba'una ma'tufun 'alana الفصل بينهما بلا ورجحان النسب فيما ذكره المصنف هو مذهب الكوفيين وجزم به ابن هشام في التوضيح وجزم ابن الحاجب في كافيته بوجوبه وكذا ابن هشام في القطر وقال أنه الأصح وقال غيره إنه الذي عليه الجمهور لأنه لما ترك عندهم مصححه العطف kana al-qasdu min al-wawi tansis 'ala al-ma'iyyah wal farqu bayna ar-rafi wan-nasbi min jihati al-ma'na an-nasba yaqtadi musharakata zaidin lil-mutakallim fil qiyam fi waqtin wahid bi khilafi ar-rafi fa inna zaidan wa in sharaka al-mutakallimu fil qiyam la yalzam an yakuna qiyamuhuma fi waqtin wahid qalahu al-faqihi ومن أحكام المفعول معه أنه لا يتقدم على عامله والمصاحب معا dan diantara hukum-hukum yang terkait dengan maf'ul ma'ah bahwasanya maf'ul ma'ah tidak boleh mendahului amilnya dan juga tidak boleh musahibnya mendahului musahibnya yang menyertainya ma'an dua-duanya tidak boleh mendahului amil dan musahibnya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan amran marartu bi zaidin. Amran marartu bi zaidin didahulukan di sini maf'ul ma'ahnya amran. Dari amilnya yaitu apa? Marartu dan dari musahibnya atau musahabnya ya. Ya, bi zaidin. Ya, musahib juga bisa lah. Wala ala musahibihi faqat, tidak boleh juga maf'ul ma'ah didahulukan dari musahibnya yang menyertainya saja. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan istawa wal khashabata al ma'u, tidak boleh didahulukan di sini maf'ul ma'ahnya dari musahibnya. Khilafan Ibn Jinni, berbeda pendapatnya, berbeda halnya dengan pendapat Ibn Jinni yang membolehkan hal itu. Wala yajuzu fasluhu 'anil wawi, dan tidak boleh pula dipisahkan. Ya. Wala yajuzu fasluhu 'anil wawi walau bi dzarfin, tidak boleh dipisahkan wawu ma'ah maf'ul ma'ah dengan wawunya. Tidak boleh dipisahkan antara maf'ul ma'ah dengan wawu. Walau bi dzarfin, meskipun dengan dzaraf au majrurin ataupun dengan isim yang majrur. Fala yuqalu, tidak boleh dikatakan qama zaidun wal yauma amran. Fala yuqal qama zaidun wal yawma amran, dipisahkan di sini antara wawu dengan apa? Maf'ul ma'ah oleh al-yawm, tidak boleh. Li'annahu wa in jaza al-faslu bi-dzaraf bain al-wawi al-'atifah wa ma'tufiha illa anna hadhihi al-wawa nuzilat manzilat al-jar ma'al majrur, falidhalika imtana' al-faslu bainaha wa bain al-maf'ul ma'ah. Kenapa tidak boleh? Li'annahu wa in jaza al-fasl, karena meskipun boleh dipisahkan bi dzaraf oleh dzaraf antara wawu atifah dengan ma'tufnya, illa anna hadhihi al-wawu, hanya saja wawu ini, wawu ma'iyah ini, nuzilat manzilat al-jar,